nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Masih di bab babul irab ya, babul irab wal bina. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan di sini bahwasanya irab itu dengan lafdan wa muqaddar. Ya, irab itu kemarin apa kata Ibnu Hajar? Taghyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdir. Ya, dia adalah taghyir, perubahan akhir. Ya, perubahan akhir al-kalim, akhir kalimat. Harokatnya berarti, bukan perubahan bentuk katanya, tetapi harokatnya. Ya. Likhtilafi al-awamil, karena perbedaan ada amil-amil. Amilnya itu misalkan bisa berupa fi'il yang menyebabkan sebuah isim menjadi marfu, mansub. Atau bisa amilnya berupa huruf masuk ke fi'il sehingga fi'il menjadi mansub atau majzum. Ya. Atau bisa berupa huruf juga masuk ke isim sehingga isimnya menjadi mansub sebagai isim inna misalkan majrur karena kemasukan huruf khafat. Ya. Nah, ada khilati alaihi yang masuk kepada kalimat tersebut, lafdon, baik perubahannya secara lafdon. Lafdon itu maksudnya apa? Dia nampak di akhir kalimat. Baik berupa isim atau fi'il. Ya, semisal itu mengatakan Zaidun yadhabu. Zaidun yadhabu. Ini kalimat Zaidun yadhabu, nampak perubahannya. Eh, siapa itu yang makan? Ya. Hah? Yang minum? Baik. Nah, kalau minum enggak apa-apa. Kalau makan jangan. Makan. Kalau minum juga saya ngopi. Tapi kalau makan jangan. Lagi belajar enggak konsentrasi bunyi-bunyi lagi. Makannya kerupuk lagi. Kriuk, kriuk. Ngiler si Faza. Ya. Nah, nampak au takdiron atau takdir. Makanya nanti ada namanya i'rab takdir. Dia tidak nampak di akhir kalimat. Tetapi gimana? Ya udah, munawiyan, diniatkan aja. Eh, diniatkan itu ada domah misalkan, ada fathah, ada kasroh, ya. Baik. Nah, dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini udah. Apa ya yang menyebabkannya itu? Ya, apa namanya yang tidak nampaknya itu irab takdir itu ada tiga macam. Yang ma yuqaddar li ta'adzur, ma yuqaddar li istiqhal, satu lagi apa? Ma yuqaddar lil munasabah. Ya. Ya, ada yang ditakdirkan irab takdirnya itu karena ta'adzur. Ta'adzur itu ya mustahil, enggak bisa, enggak mungkin. Ya, bahwa nanti ya, alif tidak dapat menerima harokat sama sekali karena ta'adzur. Ya. Ta'adzur itu apa? Pada setiap isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah, semisal al-fata. Ya, yang sebelum alif lazimah tersebut hurufnya berharokat fathah. Ya. Ini sering juga dinamakan dengan isim maksur. Fata, al-huda, ya, al-asa, dan semisalnya. Antum katakan ja'al fata. Fata i'rabnya sebagai apa di ja'al fata? Fa'il. Marfu. Walamatu rafihi gimana? Domah muqaddaro. Ya, domah muqaddaro. Karena gak mungkin domah zahiro antum katakan ja'al fata'u. Gak mungkin. Ja'al fata'u. Maka domah muqaddaro. Mana'a min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya domah itu adalah at-ta'adzur. Karena enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Baik, mustahil. Ra'aitu al-fata. Ini juga enggak mungkin antum katakan ra'aitu al-fata'a. Karena al-fata pada kalimat ra'aitu al-fata, al-fata kedudukan i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih mansub. Wa'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddam. Fathah yang diasumsikan aja, diniatkan aja, dikira-kira aja. Ya. Mana amin zuhuria? At-ta'adzur. Yang menghalangi dari nampaknya fathah adalah ta'adzur. Contoh lagi, ya, marortu bil fathah. Ya, pada kalimat marortu bil fathah, bil al-fathah i'rabnya sebagai apa? Oh, jar majrur. Majrur dengan huruf jarba, alba. Ya. Walamatu jarihi, tanda jarnya apa? Al-kasrof, al-muqaddaro. Kasrof yang diasumsikan, dianggap aja ada. Karena tidak mungkin ta'adzur. Mana amin duhuriha, at-ta'adzur. Ya. Tapi barakallahu fik. Ini ya kalau i'rab takdiri disebabkan oleh ta'ajjur. Nanti juga ada yang disebabkan oleh siqal. Oleh siqal. Ya. Karena berat gitu. Berat. Ini pada isim mu'rab yang akhirnya adalah ya sukun lazimah yang sebelumnya berharokat kasroh. Ini sering juga dinamakan isim manqus. Ya, isim manqus. Kalau yang ta'ajjur isim maksur. Ya. Kalau ini isim mu'rab akhirnya ya sakinah. Kalau tadi isim manqus atau maksur yang diakhiri oleh alif lazimah. Yang sebelum alif lazimah berharokat fathah. Nah, kalau yang lisikol, sikol apa sih artinya? Berat. Ya. Nah, itu pada isim manqus. Setiap kalimat atau kata yang diakhiri oleh ya. Wah, oleh apa? Ya sakinah lazimah. Ya apa namanya? Ya lazimah. Yang sebelumnya berharokat kasrah. Al-qadi. Ya. Kemudian apa lagi? Ad-da'i. Ya. Ar-rami dan seterusnya. Nah, dia sikol ketika berharokat yang enggak cocok untuk huruf ya tadi. Semisal harokat fathah. Harokat kasrah da'i. Ya, harokat doma da'iyu. Maka ditakdirkan. Ja'a al-qadi. Qadi. Ya, i'rabnya apa? Fa'il. Marfu. Wal matrafihi ad-dhamma. Muqaddar. Mana min dzuriha? Al-thiqal. Yang mencegahnya berat. Karena berat antum mengucapkan al-qadiyu. Ya, bagi. Ya, kita kan lagi belajar bahasa Arab. Masa ikutin logat antum Brebes. Sunda ya? Sunda. Sunda enggak diakui, Brebes enggak diakui. Kesian dah. Nah, mana lagi tadi? Ya, marartu bil qadi. Itu juga berat. Al bil qadi apa i'rabnya al qadi bil qadi ini? Majrur bi harfil ba. Ya. Wala matujarihi al kasrah al muqaddarah. Mana min dzuriha? Atsiqal berat. Nah, sekarang ya ra'aitu al qadiya. Loh, kok i'rabnya zahirah? Iya, karena enggak sikol lagi, tapi khafif. Apa khafif? Udah ringan. Ketika ringan, nampak i'rab apa? Zahirahnya. Harokat zahirahnya jelas. Ra'aitu al-qadiyah, ra'aitu ad-da'iyah, ra'aitu ar-rabiyah. Ya? Baik, bisa dipahami sini ya. Nah, nanti ada yang terakhir, lil munasabah. Ya, lil munasabah, yaitu isim diidofahkan kepada ya mutakallim. Ya, isim diidofahkan pada ya mutakallim. Maka ini sama seperti ta'adzur nih. Pada posisi rofa, nasab, khafat, itu semua dengan i'rab takdiri. Antum mengatakan, ya gulam, ini budak, budak saya. Ja'a gulami, ro'aitu gulami, marortu bi gulami. Ya, marortu bi gulami. Tayyib. Maka pada i'rab itu semua tadi, i'rab dengan i'rab takdiri, ja'a gulami, dia marfu, sebagai fa'il dari ja'a, wa al-maturafihi, dhamma, muqaddar. Mana min dzuriha? Lil munasabah. Untuk mencocokkan aja. Munasabah kan itu pencocokan. Ya. Sama, ra'aitu al-gulami. Jangan gulami ya. Karena dia bukan isim manqus. Ya. Dia bukan isim manqus. Dan dia tidak diakhiri oleh ya lazimah. Gitu. Tapi diakhiri oleh ya mutakallim. Ya. Hey, bisa dipahami sini ya. Apalagi marortu bi gulami. Gak mungkin. Ya antum bi gulami enggak bisa. Baik. Ya. Itu lihat di halaman 24 fawaidu wa tanbihatu. Ada beberapa faedah dan tanbihat di situ. Ya. Coba dibaca sini, Riyandi dibaca. Halaman 24 kan? Al-i'rabu fi lughah. Hah? Oh, itu diulang lagi aja dari yang pertama. Al-i'rabu fi lughah lahu ma'anin. Nah, diulang lagi. Ayo, Randy. Ah. Ya, nomor satu. Ayo cepat. Al-munasibu. Al-munasibu. Minha una at-taghyiru wal ibanatu. Di annal kalimata idha uribat. Idha uribat. Idha uribat. Dhakara ma'naha. Wa... Wabana watagayyara. Wabana, bana itu fi'il ya. Wabana watagayyara an harati al-waqfi. Hasyatu abi. Intaha, kalau ada tanda titik hamzah dan ha itu intaha. Itu kutipan dari Hasyah Abi Najah Al-Syarhi Al-Azhari Al-Ajurmiyah. Terus asani. Asani al-awamilu jama'u amilin wa huwa ma'ataru rafa'an wa nasban. Ma'asara, fi'il itu. Intaha. Ya, intaha. Syarful hudud an-nahwiyah. Terus, asalis. Asalis. Nikmul ismi bin'i'arabi. Al-fi'l al-mubaya. Takuru yaktubu zaylun. Walam yaktubu amrun. Apa? Apa? Yaktubu zaylun. Walam yaktubu amrun. Terus? Walam yaktubu. Pada kalimatu al-ura. Fi'l al-mubaya al-marfu'un. Di'annahu lam yatasur alaihi. Amil nasbi wala amil jazmi wa bi thaniyati majzumun bi annahu dhakara alayhi amil jazmi lam wa bi thaniyati wa bi thaniyati mansubun bi annahu dhakara alayhi amil nasbi lam. Baik. Ya. Mithlul ismi fil i'rab al fi'lu al mudari'u. Taqul yaktubu Zaidun walam yaktub Amrun walan yaktuba. Ya. Nah, kata beliau di sini ya. Ya, dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama. Al-fawaid ya, wa tanbihat. Beberapa faedah dan tanbihat, catatan penting yang mesti diperhatikan di sini. Al-i'rabu fil lughah lahu ma'anin. I'rab secara bahasa dia memiliki beberapa makna. I'rab secara bahasa dia memiliki beberapa makna. Baik, barakallahu fik. Ya. Kalau dia memiliki beberapa makna, di antara maknanya adalah al-izhar wal bayan. Ya, al-izhar wal bayan itu kalau dikatakan demikian. Semisal antum mengatakan a'rabtu amma fi nafsi. Ya, a'rabtu amma fi nafsi. Berarti apa? Adhartu amma fi nafsi. Aku menjelaskan, mengungkapkan apa yang ada di dalam diriku, hatiku, gitu. Ya, a'rabtu amma fi nafsi. Kan a'raba yu'ribu i'raban ya. A'rabtu amma fi nafsi, kata para ulama lughah, itu maknanya adhartu amma fi nafsi. Aku menampakkan apa yang ada di dalam hatiku. Nah, gitu kan. Keren tuh kalau buat apa itu? Gombal-gombalan. Nah, terhadap istri, maksudnya Erwin, ya. Mengantu mau gombal sama siapa? Erwin. Nanti ya, kalau Erwin udah nikah 20 tahun lagi misalkan karena sibuk durus. Nah. Ya. Al-munasibu minha huna, yang cocok di sini ya, yang sesuai pada konteks di sini adalah maknanya at-taghyir wal ibanah. Itu at-taghyir, berubah, dan ibanah. Ya, berubah dan diibanah, jelas tetap. Ya. Ya. Li'annal kalimata idza uribat, karena yang namanya sebuah kata apabila di-i'rabkan zahara maknaha wabana wataghayyarat an halatil waqfi intaha. Ya, dia akan jelas maknanya, ya, akan nampak dan akan berubah dari keadaan waqaf. Dari keadaan waqaf. Zantum katakan Zaid. Zaid. Di i'rab jaa Zaidun. Nah, berubah dari waqaf. Jadi punya tanda yaitu dhammah zahir ala akhirih. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il dari jaa. Raitu Zaidan berubah dari keadaan waqaf. Marautu bi Zaidin berubah dari keadaan waqaf. Karena kemasukan amil tadi. Dan jelas maknanya. Jelas tadinya Zaid aja udah sekarang jadi fa'il, jadi maf'ul bih, jadi majrur bi harfil ba'. Ya, itu kutipan intaha selesai dari Hasyiah Abi Najah ala Syarhi al-Azhari lil Ajurmiyah. Ats-tsaniyah, yang kedua yang bisa, apa catatan penting di sini kata Syekh al-awamil jam'u amilin. Kan dikatakan oleh Ibnu Ajurrum ya, bahwasanya apa namanya al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamili. Makanya kalau menterjemahkan amil itu ya mesti dipahami dulu. Kalimat Zaid berubah. Ya. Dia berubah sesuai dengan perubahan amil. Masuk jaa, jaa jadi amil sehingga menyebabkan Zaid jadi fa'il dari kata kerja jaa. Raitu Zaidan, Zaidan berubah karena kemasukan amil yang berbeda itu fi'il fa'il, raitu. Marartu bi Zaidin, Zaidin berubah lagi karena ya. Kenapa? Karena kemasukan amil harfu ba. Inna Zaidan berubah lagi. Inna Zaidan qa'imun. Kana Zaidun qa'iman. Berubah lagi. Karena kemasukan inna kana. Zonantu Zaidan qa'iman. Berubah lagi. Karena kemasukan amil zonantu. Nah, jadi mau menerjemahkan amil itu apa? Ya. Dipahami di sini ya. Maka di sini beliau jelaskan. Ya. Makanya kalau belajar bahasa Arab, ada beberapa rumus-rumus yang memang diterjemahkan itu secara literal ribet ya. Mesti dipahami dulu kayak tadi. Ya, kata beliau di sini mana tadi? Al-amilu al-awamilu jam'u amilin, awamil ya. Sigho muntahal jumu dari wazan mafail. Awamil adalah bentuk jamak plural dari amil wa huwa ma athara raf'an au nasban au jarran au jazman fi akhiril kalimati. Ya, yaitu dia adalah amil itu bisa juga kita terjemahkan faktor ya. Yaitu hal-hal yang memberikan asara, memberikan pengaruh, efek, ya, rof'an. Ya. Perubahan rofa menjadi rofa. Nasban atau perubahan menjadi nasab. Ya. Au khafdan au jarran, perubahan menjadi jar tadi kalimat Zaid. Au jazman, tentu jazm itu khusus pada fi'il. Atau perubahan menjadi jazm. Ya. Pada sebuah fi'il mudori yang kemasukan amil jawazim. Amil-amil jawazim. Lam yadkhul. Ya, lam yadkhul, lan yadkhula. Itu fi'il yadkhul, yadhab, bisa yadhab, bisa yadhabu, bisa yadhab, bisa yadhaba. Nah, itu karena ada perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Faktor-faktor yang menyebabkannya berubah. Nah, ini keterangan ini dari syarah al-hudud an-nahwiyah. Nah, asalis yang ketiga. Ini udah dibaca belum sama Mariandi tadi? Udah. Ya. Mislul ismi fil i'rab al fi'lu al mudari'u. Ya. Isim itu seperti fi'il mudari' dalam i'rab. Takulu misalkan Anda katakan yaktubu Zaidun walam yaktub Amrun lan yaktuba. Yaktubu Zaidun. Ya, yaktubu Zaidun. Ya. Kemudian apa tadi? Apa? Berikutnya lam yaktub amrun. Lan yaktuba. Untuk memahaminya kita i'rab yaktubu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Fi'il mudhari marfu. Baik. Perlu diperhatikan ya. Yang namanya amil ada dua. Ada namanya amil apa? Amil lafzi. Ada juga amil ma'nawi. Nah, amil lafzi yang dilafadzkan, malfuz. Antum katakan inna Zaidan qa'imun. Ya, perhatikan. Zaidan, kenapa Zaidan jadi mansub? Karena ada Amilnya? Ibna. Manfud, dilafadkan kan? Baik. Fi mudhari sekarang. Lan. Yang lannya dahaba. Zaidun misalnya. Ila kanisa. Zaid gak akan pergi ke gereja. Ya. Ya dahaba. Kenapa dia di irob dengan mansub bil fathah? Karena kemasukan amil lah. Ya, lafzi. Ya, dilafadkan. Nanti juga ada amil yang kedua, amil ma'nawi. Ma'nawi maksudnya apa? Ghairul manfud. Tidak dilafadkan, tapi maknanya sudah ketahuan. Ini pada dua hal. Yang pertama pada apa? Pada isimnya itu mubtada. Kalau pada fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang marfu. Nah, contoh pada mubtada kita katakan, perhatikan sini, jadi kata Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun. Kok bisa dibacanya Zaidun? Kenapa enggak Zaid gitu? Zaidan, Zaidin. Kok tiba-tiba Zaidun? Kenapa? Mana amilnya? Tak ada. Ya enggak? Amilnya ada enggak? Mana enggak ada. Orang enggak ada amil. Kecuali inna, lan, itu baru. Ada. Mana ada amilnya? Antum gak bisa katakan Zaidun, musuh Zaidun gitu aja. Enak aja nebak-nebak. Dalam nahu gak bisa gitu. Kenapa Zaidun? Ya memang dari sononya. Gak bisa. Ya. Nahu gak seperti itu. Itu antum bisa katakan seperti itu. Yang memang dari sononya pada bab tasrif. Kenapa fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun? Ya memang dari sononya. Atau pada bentuk-bentuk jamak takfir. Ya. Yang terkadang keluar dari rumus baku, ya, namanya samai udah dari sononya. Ya. Nah kalau kayak gini gimana nih? Mana amilnya? Ada nggak? Ada, tapi nggak nampak. Makanya bukan amil lafzi. Namanya amil apa? Ma'nawi. Apa amil ma'nawinya? Al-ibtida. Maksudnya apa al-ibtida? Zaid di awal kali. Ya. Baru Qaimun. Kenapa Qaimun? Nah, khobar. Mana amil dari Qaimun? Nah, mubtada. Jangan sih, tapi mubtada. Bahkan sebagian ahli nahwu mengatakan amil dari khobar adalah al-ibtida juga. Jadi al-ibtida pada jumlah ismiyah itu dia beramal pada dua sekaligus, mubtada dan khobar. Ini ala qaul. Ya, berdasarkan pendapat yang mengatakan al-ibtida juga beramal pada khobar. Tapi kalau pendapat yang umum apa? Ya, al-ibtida hanya beramal pada mubtada. Al-ibtida amil ma'nawi. Ya, dan khobar berarti amilnya apa? Mubtada. Tapi satu lagi. Ya, pada fi'il mudhari ya kayak gini. Lam yadhaba Zaidun. Ya, kemudian lam yadhab Zaidun jelas ya. Kenapa yadhab? Pakai sukun karena kemasukan harfu jazman. Amilnya lafzi. Nah, sekarang pada fi'il mudhari yang amilnya maknawi. Kita katakan ya. Ya dahabu. Sarimin. Ila suq. Ya. Ya dahabu sarimin ila suq. Ya dahabu. Kenapa? Apa irobnya ini ya dahabu? Irobnya apa di tajarul dini? Fi'il mudhari marfu. Wa alamatu rabbihi adair baru sarimin fa'il. Sarimin isim munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif ya. Ujma, ya kan? Sariminu gitu kan? Ya. Ya dahabu fi'il mudhari marfu. Bunyi apa itu? Allah, di luar. Oh, di luar. Marfu. Antum bisa ponis dari mana dia marfu? Memangnya ada amilnya? Enggak bisa kita katakan. Lo emang gitu, kalau fi'il mudhari di awal marfu, enggak bisa, itu bukan nahwu itu namanya. Cok gali cok. Lo nahwu mesti ada rumus. Ya, kenapa kita vonis dia marfu? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, li tajarrudihi anil nasibi wal jazimi. Apa arti li tajarrudihi anil nasibi wal jazimi? Apa artinya? Karena dia tajarrud, dia kosong, dia terbebas dari amil nasab dan juga amil jazm. Seandainya masuk amil nasab, lan yadhaba. Uridu an adhaba. Ya. Tayyib. Masuk amil nasab. Jelas lafzi. Amil jazm lam yadhab Zaidun. Lam yadhab Sarimin ila suq. Ya. Nah, ketika enggak ada amil nasab, amil jazm, maka vonis dia marfu. Nah, amilnya namanya ma'nawi. Ya. Nah, amil ma'nawi kata para nuhat ulama alinahu ada dua aja. Pada mubtada yaitu al-ibtida dan juga apa? Ini juga alal qaul juga berdasarkan pendapat khobar ya. Khobar dari mubtada, amil juga ibtida. Ini keluar dari pendapat yang mengatakan amil dari khobar adalah mubtada. Yang kedua apa? Fi'il mudhari. Yang tidak terdapat amil nasab, tidak terdapat amil jazm. Ya, lita jarudi yani nasibi wal jazim. Hey. Udah bisa dipahami sini? Nah, terus yang keberapa tadi? Belum tadi, belum diterjemahkan ya. Taqulu yaktubu Zaidun. Berarti kita irab gimana yaktubu? Filun mudhari'un marfu'un. Walang terobia doma, ya. Fil mudori litajarudihi anin nasibi wal jazim. Marfuun walang terobia doma. Zaidun fa'il. Lam yaktub amrun. Lam harfu. Harfu nabiin wa jazmin wa qalbin. Ya. Terus yaktub fil mudori majzum bilam. Walang matu jazmihi asukun. Amrun fa'il. Itu amrun ada waw nongol. Ngapain tuh waw nongol? Ah, pembeda dengan apa? Dengan Umar. Ya. Dengan Umar. Itu wawnya itu ngambil dari kalimat apa? Daud. Itu ya. Ada anekdot dulu gitu. Kisah ya. Nah, ya. Itu kok ada waw tuh? Iya. Ngambil dari Daud. Nah, antum lihat tulisan Daud. Ada wawnya enggak? Daud. Ada wawnya enggak? Ada wawnya enggak? Daud. Ya, cuma satu wawnya. Satunya lagi diambil oleh Amr. Diambil oleh Amr. Ada kisahnya gitu ya. Dan juga untuk membedakan dengan apa? Umar. Kalau Umar kan goyru munsorif. Apa sebab goyru munsorifnya Umar? Alamiyah ma'ah ma'al adil. Dia ma'adul dari wazan apa? Fa'il. Amir jadi Umar. Zafir jadi Zufar. Maka dia ya jadi goyru munsorif. Baik. Nah, kalau amrun dia bukan ghairu munsharif, dia munsharif. Ya. Tayib amrun, lam yaktub amrun, amrun fa'il. Lan yaktuba, lan apa namanya lan? Harfu. Harfu nasbin wa nafiin. Yaktuba fil mudhari mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al fathah dhahirah. Mana fa'il dari yaktub berarti? Ah, domir mustadir. Ya, fihi jawazan takdiruhu wa. Baik, perhatikan. Fal kalimatu al-ula fi'lun mudhari'un marfu'un yaktubu Zaidun. Kalimat yang pertama fi'l mudhari marfu. Sebab marfu'nya tadi sudah dipahami li tajarudihi anin nasibi wal jazimi. Itu amil maknawinya. Ya, mana lagi tadi? Li annahu lam yadkhul 'alaihi amilun nasbi wala amilul jazmi. Karena dia tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Wa fis tsaniyati majzumun pada kalimat yang kedua lam yaktub ya majzum ya li annahu mana tadi li annahu dakhala alaihi amilu jazmi lam karena dia dimasuki oleh amil jazm yaitu lam wa fis tsalisati pada kalimat yang ketiga apa lan yaktuba mansubun mansub kenapa li annahu dakhala alaihi amilu nasbi lan ini jelas ya ya gampang ini. Tapi barakallahu fiik. Nah, Yang keempat, saya aja yang baca dia biar cepat ya. Yang keempat, taib yang menjadi catatan dan tanbihat, faedah dan catatan penting di sini, mawa'inu dhuhuri al-harakati salasatun. Mawani jamak dari apa mawani? Mani. Berarti yang mencegah, mawani berarti ghairu munsor. Ya. Maninya apa sebabnya apa? Nah, sebabnya apa? Sigo muntal jimu. Sigo muntaha aljimu. Wazan mafa'il. Ya, mawani udhuril harakati. Salah satu pencegah nampaknya harokat itu ada tiga kata beliau. At-ta'adduru, yang pertama ta'addur tadi yang kalau secara bahasa mustahil. Ya. Kenapa? Karena sekali isimnya apa namanya? Kata tadi diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua astiqalu secara bahasa apa? Berat. Itu sebuah kata yang diakhiri oleh ya. Ya lazimah. Yang sebelumnya berharokat kasrah. Dan namanya kalau ta'adur biasanya ini pada apa? Isim? Maksur. Nah. Mankus apa maksur? Hah? Ya. Kalau ta'adur berarti? Maksur. Kalau ini man? Mankus. Nah. Wal munasabah, munasabah tadi apa? Sebuah isim diidhofahkan kepada ya mutakalim. Ya, itu namanya al munasabah. Nah. Nah, kata beliau, mawani'u zuhuril harakati salasatun at-ta'adduru wasiqalu wal munasabatu. Nah, kata beliau, fama kana akhiruhu alifan lazimatan. Ya. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakati litta'adduri. Ya, maka yang akhir dari kalimat dari kata tersebut adalah alif lazimah. Semisal ya, tadi apa contohnya? Al-fata, al-aso, al-huda. Nah, ya, maka jami'ul harakat tuqaddaru. Ya udah ditakdirkan, dianggap aja. Dianggap aja ada dhammah ketika marfu, dianggap aja ada fathah ketika mansub, dianggap aja ada kasrah ketika majrur. Ya. Baik. Li ta'adduri karena ta'addur mustahil, wa yusama maksuran dinamakan isim maksur. Nahwu al-fata al-asa. Tadi contohnya ja al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil-fata. Semua irobnya dengan takdiri. Kalau ja'al fata berarti diirob dengan dommah muqaddarah. Ra'aitul fata fathah muqaddarah. Marartu bil fata kasrah muqaddarah. Wa makana akhiruhu ya. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan maqsuran ma qablaha tuqaddaru alaihi ad-dommatu wal kasratu lisikol. Fathah enggak. Uisama mankusan. Ya. Kata beliau, dan kalimat isim apa sebuah kata yang akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya berharokat kasroh maka ditakdirkan aja ya hanya domah dan kasroh aja. Kenapa? Karena berat. Al-qadi ja'al qadiyi, enggak mungkin berat. Ja'al qadiyu berat. Ya, marartu bil qadiyi berat juga. Ya, nanti khafif ringan ketika mansub. Karena ringan. Ra'aitu al-qadiyah. Ra'aitu al-qadiyah. Maka itu nanti dia bukan i'rab takdiri lagi, tapi i'rab lafzi. Ya, i'rab lafzi ketika khafif. Ya. Wa yusamma manqusan nahu al-qadi ad-da'i. Amal fathatu kata beliau ini. Ya. Adapun fathah, fatadharu, dia nampak. Ya, dia nampak. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringan. Ya. Nahu qawlihi ta'ala wa ajibu da'i Allah. Wa ajibu da'i Allah dan sambutlah seruan da'i Allah. Da'i Allah. Ajibu, apa i'rabnya ajibu? Hah? Fil amr Ya, fi'il amr. Taib, fi'il amr. Ya. Mana fa'ilnya? Waw jamaah. Da'iya apa irobnya? Maf'ulun bi. Ya, mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-fathah zahirah, bukan muqaddarah. Kenapa? Karena dia khafif. Wa huwa mudaf lafaz jalalah mudafun ilaih. Baik, ahsan tu. Nah, yang berikut yang ketiga, wa makana mudafan ilayya ilmutakallimi tuqaddaru alaihi alharakatu kulluha lil munasabati. Nah, kalau dia diidofahkan kepada ya mutakallim, maka seluruh harokat di sama ini seperti ta'adzur itu ditakdirkan lil munasabah, ya untuk mencocokkan aja. Wa yusamma mudafan ilayya ilmutakallim. Ya, dan dia dijamakan ini diidofahkan pada ya mutakallim nahu akhi kitabi. Ya. Ya, akhi, ja'a akhi, ra'aitu akhi, maratu bi akhi. Baik. Ini Mas Manto apa? Akhi-akhi. Akhi-akhi. Nah. Kalau ngers paling tua Mas Manto Pak Papriyadi sih. Si muda ya, si bisa nambah beli, nambah makan. Ya. Wal ismul wa mislul ismil fi al fi'li wal mislul ismi al fi'lu al mudari'u. Ya. Idza kana mu'tallan bil alif. Ya. Nah. Seperti isim adalah fi'il mudhari, artinya fi'il mudhari juga seperti isim. Apabila dia mu'tal dengan alif. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu li ta'adduri nahu yas'a wa lan yas'a. Fi'il mudhari juga bisa seperti isim. Ya. Bisa seperti isim. Ya. Ini apabila fi'il mudhari tersebut fi'il mu'tal. Akhir artinya apa fi'il mu'tal? Dia di akhirnya huruf illa, huruf yang berpenyakit apa aja itu? Alif, waw, ya. Namun khusus yang huruf illahnya adalah al-alif. Wa tuqaddar alaihi ad-dhammatu wal fathatu. Dhammah dan fathah, ya. Itu diasumsikan dan ditakdirkan. Nahu yas'a walan yas'a. Ya. Kalau majzum gimana? Lam yas'a. A. Kalau yas'a, misalkan antum katakan yas'a Zaidun. Zaid berusaha. Bisa juga maknanya sa'i ya. Ya. Itu maka yas'a fil mudhari ya. Marfu'un li tajarrudihi nasib wal jazimi wa alamatu raf'ihi. Adamah muqaddarah. Mana min dzuriha apa? Ta'dzur. Ta'dzur apa lagi coba? Kemudian lan yas'a sama mansub bilan wa lam tunasbihi al-fathah muqaddarah. Lam yas'a. Kalau lam yas'a maka fi'il mudhari majzum bi la wa lam tujzmihi hadfu harfil illa. Fadhal. Iya, fadhal. Nah. Baik. Wa tuqaddaru 'alaihi dhammatu faqat. Nah juga fi'il mudhari didomahkan ditakdirkan pada domah saja. Kenapa lisiqal idza kana mu'talan bil waw awil ya? Kalau dia mu'tal dengan waw dan ya, dia seperti isim ya manqus. Seperti isim manqus. Ya, yang siqal nahu yamshi yad'u. Ya. Yamshi Zaidun. Yad'u Zaidun rabbah. Ya. Zaid berdoa pada Rabb-nya, yamshi Zaidun. Itu semua yamshi dan yad'u fi'il mudhari. Marfu ditajaru di an nasibul jazimi wa lamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah mana min dzuriha astiqal ya astiqal. Nah tapi kalau dia mansub bil fathah zahirah lan yamsiya zaidun lan yamsiya lam ayo apa kalau dia mansub lan yad'uwa zaidun ya at-tawagit. Zaid tidak akan berdoa kepada para togut. Gitu. Kalau majzum, ya tandanya hadaf harfu lam yamsi, lam yad'u. Wa amal fathatu fatadharu li khifatiha. Adapun fathah pada yamsi yad'u, dia nampak. Kenapa? Karena ringan. Lan yad'u wa lan yamsiya. Baik, selesai pembahasan i'rab, nanti kita masuk besok insyaallah pada pembahasan al-bina. Ya. Al-bina ya di halaman 25. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.